يقول في أحد من الخير ما لم يعلم منه إلا قال فيه عند سخطه عليه من الشر على قدر ما مدحه. واستأنس بالوحدة من جلساء السوء. ولا تنقل أحسن ظني بك إلى أسوأ ظني بمن هو دونك، فاعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطيعهم تسعد واخدمهم تقتبس من علمهم. Kata Sufyan bin Uyainah, ketika aku berusia 15 tahun, maka ayahku menyampaikan pesan-pesan kepadaku. Ayahku mengatakan, wahai anakku, sungguh telah terputus darimu masa-masa kekanak-kanakanmu. Artinya engkau telah dewasa. Engkau telah mencapai usia balig 15 tahun. Fakhtalit bil khair. Maka berkumpullah engkau dengan kebenaran. Maka engkau akan menjadi orang yang baik. Wa la tusayilhu, jangan engkau memisahkan diri dari kebenaran itu. Fatabina minhu, yang menyebabkan engkau semakin jauh dari kebenaran, terpisah dari kebenaran. Jangan engkau menjauhinya. Wala yaghurrannaka man madahaka bima ta'lamu anna khila anta khilafahu minka. Dan jangan engkau terpedaya, terpesona kepada orang yang memuji kamu dengan sesuatu yang kamu mengetahui engkau tidak seperti itu. Ada orang memujimu yang kamu sendiri tahu bahwa kamu itu tidak seperti yang dipuji. Maka ketika ada orang memuji kamu dengan sesuatu yang kamu mengetahui kamu tidak seperti itu, jangan kamu terpedaya. Jangan kamu terpesona. Fa innahu ma min ahadin yaqulu fi ahadin min al-khair ma lam ya'lam minhu illa qala fihi 'inda sakhatihi 'alayhi min ash-sharr 'ala qadri ma madahahu. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengatakan kepada orang lain, dia memuji-mujinya dalam kebaikan sesuatu yang dia tidak mengetahui bahwa itu terdapat pada dirinya, melainkan orang yang memuji ini ketika marah kepadanya, maka dia akan menyebutkan kejahatan-kejahatan, lalu dia sandarkan kepadamu sesuai kadar pujiannya terhadapmu ketika dia memuji. Artinya kalau dia memuji mengada-ada ketika dia marah, maka dia pun akan mengada-ada terhadapmu dengan menyebutkan kejelekan, kejahatan. Wasta'nis bil wahdati min julasa'is su. Dan hendaknya engkau merasa nyaman untuk sendirian dan jauh dari teman-teman duduk yang buruk. Jauh dari pertemanan yang buruk. Merasa nyamanlah engkau dengan hidup sendirian. Daripada engkau bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka menyebabkan engkau pun akan menjadi buruk. Wala tanqul ahsana dhanni bika ila aswa'i dhanni biman huwa dunak. Dan jangan engkau menukil persangkaan baikku kepadamu kepada seseorang yang aku berburuk sangka kepada selain. Maksudnya ketika aku berhusnudzan, berbaik sangka kepada dirimu, maka jangan engkau menukilnya kepada orang yang aku berburuk sangka terhadapnya. Disebabkan karena ada keburukan pada dirinya, sehingga menyebabkan engkau pun akan menjadi buruk akibat penukilan tersebut. Lalu kata beliau, fa'lam annahu lan yas'ada bil ulama'i illa man ata'ahum. Dan ini yang menjadi syahid dari wasiat ayah Sufyan bin Uyainah kepada anaknya, yang akan menjadi pembahasan kita insyaallah taala. Fa'lam annahu lan yas'ada bil ulama illa man ata'ahum. Ketahuilah bahwa tidak akan ada yang berbahagia bersama dengan ulama kecuali yang taat kepada ulama. Fa'ati'hum tas'ad. Maka taatilah mereka, taatilah ulama. Ikutilah arahan mereka, ikutilah bimbingan mereka. Kamu akan bahagia. Kamu akan meraih kemenangan. Wakhdumhum taqtabis min ilmihim. Dan layanilah para ulama. Maka engkau akan mengambil bahagian dari ilmu mereka. Setelah Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala menukil ucapan ayahnya ini, maka beliau mengatakan, faja'altu wasiyata abi qiblatan amilu ilaiha. Maka aku pun menjadikan wasiat ayahku ini sebagai kiblat yang aku senantiasa menuju kepadanya. Wala amilu ma'aha, dan aku tidak berpaling. Aku tidak akan menyampingkan. Aku tidak akan mengarah kepada yang lain bersama dengan wasiat ini. Wala a'dilu anha, dan aku tidak akan meninggalkan wasiat ini. Wasiat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan seorang muslim dalam menghadapi berbagai macam fitnah yang terjadi dalam kehidupan dunia. Fa'lam annahu lan yas'ada bil ulama illa man ata'ahum. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berbahagia bersama dengan ulama kecuali yang taat kepada mereka. Sebab termasuk di antara prinsip yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan prinsip di dalam al-manhajus salafi, adalah ta'atul ulama, menaati ulama. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Salah satu penafsiran ulil amri adalah ulama. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza ja'ahum amru min al-amni aw al-khawfi adha'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka satu urusan, satu perkara yang menimpa mereka dari hal-hal yang mendatangkan rasa takut atau mendatangkan rasa aman, kalau dikembalikan pada selain ulama, ada'u bih, mereka langsung menyebarkannya tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Namun kalau seandainya mereka mengembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Al-ulama. Maka akan diketahui siapakah orang-orang yang mampu untuk beristimbal dengan pemahaman mereka dari Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka pun mampu untuk memberikan solusi dari berbagai problem yang dihadapi oleh umat ini. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri. Bertanyalah kalian kepada ulama. Apabila kalian tidak mengetahui. Dan yang lainnya dari sekian banyak ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kedudukan ulama di tengah-tengah umat ini dan kewajiban umat ini untuk menaati mereka, mendengarkan wejangan dan nasihat mereka. Ulama. Siapa itu ulama? Ada ungkapan yang masyhur dari ungkapan para ulama salaf. Ada sebagian menisbatkannya kepada hadis Nabi SAW. Namun yang zahir hadis tidak sahih. Namun ungkapan yang masyhur. Disebutkan oleh para ulama. Dan ada yang meriwayatkannya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Mereka mengatakan, لا يعرف الفضل من ذي الفضل إلا ذو. Tidak ada yang mengetahui sebuah keutamaan dari orang yang memiliki keutamaan itu, melainkan orang yang juga memiliki keutamaan yang sama. Innama ya'riful fadla dhawu. Yang mengetahui sebuah keutamaan yang ada pada diri seorang adalah orang yang memiliki keutamaan itu. Jadi, untuk mengetahui orang ini alim, harus ada rekomendasi dari orang-orang berilmu pula, dari ulama. Bukan orang yang mengatakan dirinya, saya alim. Saya orang berilmu. Saya memiliki ini dan itu. Saya punya keahlian ini dan itu. Saya memiliki pandangan tajam dalam memperhatikan setiap perkara. Bukan orang yang merekomendasi dirinya sendiri. Tapi yang bisa menilai fulan alim adalah ulama. Mengapa kita mengatakan Syekhuna Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala Imamul Jarh wa Ta'dil pada masa ini? Karena ulama merekomendasi, memuji. Bahkan guru-gurunya Syekh Al-Albani, Syekh Nu'zaimin, Syekh Nubaz, Syekh Ahmad Najmi, Syekh Muqbil Wadi'i himahumullah, semuanya memuji. Mengakui ilmunya, mengetahui sabatnya, kekokohannya di atas al-haq. Innama ya'riful fadla dawu. Yang mengetahui keutamaan itu adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Oleh karena itu, Al-Allamah Abdul Latif Al-Syeikh, ketika beliau membantah sebagian orang yang orang ini mengangkat-ngangkat seorang yang dianggap sebagai alim padahal dia bukan dari kalangan para ulama, kata beliau, wa syahadatu man la ya'riful ilm aw an-nahwa aw al-hindasa aw at-tibb mathalan li shakhsin bi annahu 'alim aw nahwi aw muhandis aw tabib syahadatu zur wa qawlun bila 'ilm. Persaksian orang yang tidak memiliki ilmu atau orang yang tidak memahami ilmu nahwu atau orang tidak memahami ilmu teknik atau kedokteran, misalnya memuji seseorang bahwa orang ini orang yang berilmu padahal dia tidak punya ilmu, atau dia memuji seorang bahwa orang ini ahli nahwu padahal dia tidak memahami ilmu nahwu, atau mengatakan pada seorang orang ini ahli teknik padahal dia tidak memahami ilmu teknik, atau mengatakan orang ini ahli dokter yang handal padahal dia tidak memahami ilmu kedokteran. Ini adalah persaksian palsu. Dan ini adalah merupakan ucapan yang tanpa disertai dengan ilmu. Wa fil mathal la ya'riful fadla illa dawuh. Dalam ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada yang mengetahui sebuah keutamaan kecuali orang-orang yang memiliki keutamaan itu. Sehingga para ulama, siapakah mereka yang sepatutnya kita mendengarkan bimbingan mereka, mendengarkan arahan dan wejangan mereka? Adalah para ulama yang direkomendasi oleh para ulama ahlus sunnah, seperti al-allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali, al-allamah Ubayd al-Jabil, al-allamah Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahumullah, dan yang lainnya, dan saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala pun banyak. Mereka inilah para ulama. Mereka inilah yang merupakan kewajiban kita untuk memuliakan mereka dan menaati mereka. Mendengarkan bimbingan mereka. Para ulama yang telah memutih jenggot-jenggot mereka dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wazalat anhum mut'atu syabab, telah hilang dari mereka ya hal-hal yang biasanya dimiliki oleh para remaja, anak-anak muda, sudah hilang. Hilang sifat ketergesa-gesaan yang ada pada diri mereka. Tajarib, pengalaman mereka di dalam dakwah ini menyebabkan mereka semakin matang dan semakin matang dalam mempertimbangkan sekian banyak problem-problem yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, terkhusus di tengah-tengah ahlus sunnah, di tengah-tengah dakwah salafiyah. Dan hati-hati ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, dari yang hendak menisbatkan dirinya kepada ulama dan bukan dari kalangan para ulama. Dalam perjalanan dakwah salafiyah ini, ya, sungguh banyak pelajaran yang harus kita jadikan sebagai ibrah dalam menjalani masa-masa berikutnya. Ad-da'wah salafiyah ini sudah mengalami berbagai macam cobaan dan ujian yang menerpa mereka. Munculnya orang-orang yang mereka menganggap diri mereka orang-orang sudah mumpuni. Orang-orang yang menganggap diri mereka bahwa mereka juga mampu untuk dijadikan sebagai rujukan bagi umat ini. Dalam keadaan mereka bukanlah dari kalangan para ulama. Tatkala mereka menganggap diri mereka sudah bisa berjalan sendiri tanpa bimbingan para ulama, maka ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berbahaya yang akan menimpa dakwah ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Menganggap dirinya sudah bisa berdiri sendiri. Menganggap dirinya sudah bisa memutuskan sendiri, mengeluarkan statement-statement sendiri tanpa bimbingan para ulama, ini sangat berbahaya bagi dakwah ini. Cukup apa yang telah lalu menjadi pelajaran bagi kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Meskipun sebagian mereka itu dekat dengan ulama, tidak setiap orang yang dekat dengan ulama maka dia sejalan dengan ulama. Tidak setiap orang yang dikatakan bahwa dia adalah murid dari seorang alim lalu kemudian dia mengikuti metode dan jalannya alim tersebut. Maka apa yang disampaikan oleh Uyainah kepada anaknya Sufyan ibn Uyainah adalah nasihat yang penting, khususnya di masa-masa yang penuh dengan fitnah ini, untuk kita amalkan. Lan yas'ada bil ulama illa man ata'ahum. Tidaklah ada seorang berbahagia bersama dengan ulama kecuali yang menaati para ulama, mendengarkan wejangan mereka, mengikuti bimbingan mereka. Adapun yang merasa dekat dengan ulama, merasa murid senior ulama, namun tidak mengikuti bimbingan dan jalan mereka, maka bukan bahagian dari mereka. Dan tidak termasuk yang disebutkan oleh Uyainah kepada Sufyan. Lan yas'ada bil ulama illa man ata'ahum. Apa yang terjadi di masa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Beliau mempunyai seorang murid yang bernama Wasil bin Atha. Siapa Wasil bin Atha ini? Tokoh Mu'tazilah yang memunculkan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, menyangka dirinya bahwa dia telah mampu untuk tasaddur, menyelisih gurunya, lalu kemudian membuat majelis sendiri, berfatwa sendiri tanpa bimbingan gurunya. Meskipun dia adalah murid dari Al-Hasan Al-Basri, namun ketika dia menyelisihi, akhirnya dia membuat firqah sendiri. Muncullah kelompok Mu'tazilah. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala, menjelaskan tentang siapa Wasil bin Atha ini. Kata beliau, Wasil bin Atha, ana as'alukum tilmidu man. Wasil bin Atha ini, aku bertanya kepada kalian, muridnya siapa? Ajibu, jawab. Fi halaqati man. Dia duduk di halaqahnya siapa? Malakum la tajibul. Kenapa kalian tidak menjawab? Tilmidu man, murid siapa? Lalu kata beliau, Hasan al-Basri. Siapa Hasan al-Basri? Tabi'i. Ma'ruf imam. Dari imam sunnah. Yang kokoh. Di atas al-haq. Dalam menghadapi fitnah. Termasuk fitnah al-khawarij yang muncul pada masa itu. Muridnya Hasan al-Basri. Wa fil akhir. I'tazalana Wasil fasara ra'sa al-mu'tazilah. Pada akhirnya Hasan al-Basri mengatakan bahwa Wasil telah meninggalkan kita. Akhirnya dia menjadi tokoh Mu'tazilah. Mengapa demikian? Lianna Hasanan radhiyallahu an ibnu Abi Hasan al-Basri su'ila an sahibil kabira as-su'al ati. Hasan al-Basri ditanya tentang sikap kita kepada orang yang melakukan dosa besar. Huwa finnar. Apakah dia di neraka? Wa illa muslim, mu'min wala kafir. Apakah dia muslim, mu'min, ataukah dia telah kafir? Maka Al-Hasan diam. Beliau belum menjawab, beliau memperhatikan pertanyaan tersebut. Sebelum beliau menjawab, maka Wasil bin Atha ini mendahului gurunya. Lancang di hadapan gurunya. Gurunya belum menjawab, dia sudah ingin menjawab. Dia sudah ingin bersikap sebelum gurunya bersikap. Maka dia segera menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, huwa fi manzilatin bainal manzilatin. La muslim wala kafir. Orang yang melakukan dosa besar berada di antara dua kedudukan. Bukan muslim, bukan pula kafir. Jadi apa? Ya, satu kedudukan di antara dua kedudukan. Manzila bainal manzilatin. kata Syekh Muhammad, apa yang dilakukan oleh Wasil bin Atha ini, fa'asa'al adab, maka adabnya buruk, bittaqaddum baina yaday syuyukh ar-rasikhin, ketika dia mendahului guru-gurunya, para syekh yang lebih kokoh ilmunya, walam yuwaffaq li sawabil jawab, dan dia tidak diberi taufik untuk benar dalam menyampaikan jawabannya. Haitsu jaa bima yudadul Qur'an al-mubin wa haditsa sayyidil mursalin, di mana dia datang membawa jawaban yang bertentangan dengan Al-Qur'anul Mubin dan hadis sayyidul mursalin. Thumma ba'da dzalika ahdatsa syaq, maka setelah itu dia pun membentuk kelompok sendiri. Fatanaha nahiyatan minal masjid, maka dia mendatangi salah satu bagian masjid. Wa ankhazala bi thullati ma'ah, lalu dia berkumpul dengan orang-orang bersamanya. Maka dari sinilah disebut mereka dengan sebutan Mu'tazilah. Ma nafa'ahu annahu tilmidul Hasan al-Basri, ternyata status dia sebagai murid Hasan al-Basri tidak memberi manfaat kepadanya. Fal'ibratu ma'syaral ahibbah bithabati alal haqqi wal huda, maka yang menjadi ibrah ma'asyarul ikhwa rahimakumullah adalah orang yang kokoh di atas al-haq dan di atas hidayah. Amma man baddala wa ghayyar fala ibrata bihi wa yuraddu alaihi, adapun orang yang merubah metode para ulama, adapun orang yang telah merubah metode para ulama, maka tidak teranggap dan harus dibantah, dibantah metodenya. Maka ini menjelaskan kepada kita ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bahwa seorang meskipun dia statusnya sebagai murid seorang syekh kabir, belum tentu dia berjalan di atas jalan syekhnya. Siapa Abdurrahman Abdul Khaliq? Seorang yang belajar langsung di hadapan masyayikh, muridnya Syekh bin Baz, murid Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak bermanfaat apa yang disampaikan oleh gurunya kepadanya. Kenapa? Dia menyelisih al-haq. Sekian banyak dari mereka-mereka yang mengaku murid Syekh Al-Albani, ketika dia menyelisih al-haq, ternyata tidak bermanfaat apa yang disampaikan oleh gurunya kepadanya. Ali Hasan Al-Halabi dan yang bersamanya, Salim Al-Hilal, orang-orang yang dekat dengan Syekh Al-Albani, yang senantiasa datang ke majelisnya mengambil ilmu darinya. Ketika dia menempuh metode yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh gurunya, maka menyimpang. Menyimpang. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Na'udhu billahi minal fitan. Ma zahara minha wa ma batan. Oleh karena itu, di antara salah satu prinsip ad-da'watu salafiyah yang diajarkan oleh para ulama kita, bahwa dakwah salafiyah ini tidak boleh memiliki ketergantungan terikat dengan satu orang atau dengan beberapa orang yang senantiasa mengatur, memantau, mengawasi, kecuali berdasarkan bimbingan para ulama. Para ulama lah yang membimbing, para ulama yang mengarahkan. Adapun selain ulama, apakah disebut sebagai syekh ataukah sebagai ustaz atau apa saja namanya, kalau mereka berjalan menyelisihi jalan dan bimbingan para ulama, sebesar apapun namanya, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai prinsip al-wala' wal-bara' di atas. Bukan dari metode dakwah salafiyah mengikat dakwah atau mengikat markaz, ma'had, pondok pesantren kepada orang tertentu. Yang seluruh pondok-pondok pesantren di berbagai wilayah harus merujuk kepadanya. Jadikan sebagai center. Yang harus mendengarkan himbauan-himbauannya, aturan-aturannya. Ini bukan metode dakwah salafiyah. Dan itu adalah metode yang sangat berbahaya yang telah diingatkan oleh para ulama. Jangankan standar kita di wilayah Indonesia ini, wilayah internasional, mereka-mereka dari kalangan masyayikh yang namanya sudah dikenal populer di seluruh dunia, cukup jadi pelajaran bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang terjadi di negeri Yaman. Apa yang terjadi di negeri Yaman? Dari berbagai macam fitnah. Fitnah hajuriyah, fitnah ma'bariyah, dan yang bersamanya. Ini patut untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Agar kemudian fitnah itu tidak merebak kemana-mana. Dan tidak menimpa kita. Agar kemudian kita senantiasa berjalan di atas bimbingan dan tuntunan para ulama. Bukan orang-orang yang mengangkat dirinya untuk dikatakan sebagai alim. Dan bukan dari kalangan para ulama. Ini harus kita pahami. Siapa itu Yahya Al-Hajuri? Siapa itu Muhammad Al-Imam? Siapa itu Abdul Aziz Al-Bur'i? Dan yang semisalnya. Ketika Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, sebelum beliau wafat, beliau sempat menulis wasiat. InsyaAllah tujuan beliau baik. Tujuannya agar menghindari perselisihan. Dan beliau berhusnudzan kepada sebagian masyayikh bahwa mereka itu di atas al-haq pada saat itu. Apa yang zahir dari Syekh rahimahullah ta'ala? Beliau menulis wasiat. Apabila terjadi satu permasalahan di antara kalian, maka hendaknya berkumpul para masyayikh. Disebutkan ada 8 syekh. Di antara yang Muhammad Al-Imam, Muhammad Al-Wusabi, Abdul Aziz Al-Bur'i, Abdullah bin Uthman Al-Dhamari, Yahya Al-Hajuri, Abul Hasan Ma'ribi, Abdul Rahman Al-Adani rahimahullah. Dan jangan kalian lupa untuk mendengarkan wejangan dari Muhammad As-Sobali yang memegang markas di Jami'ul Khair di Sana'a. Ini wasiat beliau. Baru setengah bulan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala meninggal, Abul Hasan sudah menyimpang. Baru setengah bulan. Sudah menyimpang. Padahal dia disebutkan dalam wasiat itu. Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi. Jelaneh. Menampakkan sikap metodenya yang menyelisih metode para ulama. Semakin nampak pemikiran-pemikiran ikhwanul muslimin. Padahal sebelum meninggal Syekh Muqbil, ini ikhwan-ikhwan dari negeri Yaman, sebagian mereka berkomentar bahwa kalau Syekh Muqbil meninggal, maka kiblat akan mengarah kepada Abul Hasan. Wah, diulukan. Dianggap sebagai pengganti Syekh Muqbil. Alim. Ya. Muhaddis. Macam-macam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan. Baru setengah bulan sudah menyimpang. Keluar dari wasiat. Setelah itu Yahya Al-Hajuri. Yang disebutkan dalam wasiat. Menyimpang. Setelah itu Muhammad Al-Imam. Abdul Aziz Bur'i. Juga terbawa Syekh Muhammad Al-Usabi rahimahullah pada saat itu. Terbawa Abdurrahman Al-Adani rahimahullah pada saat itu. Berjatuhan. Berjatuhan orang-orang yang disebutkan dalam wasiat Syekh untuk menjelaskan kepada kita bahwa di dalam dakwah ini tidak ada wasiat. Siapa yang berjalan di atas al-haq, maka itu yang diikuti. Siapa yang menyimpang sebesar apapun, maka tidak boleh diikuti. Ini prinsip dalam al-manhajus salafi. Ayuhal ikhwah. Ini tingkat internasional. Bukan tingkat wilayah Indonesia. Tingkat internasional. Apa yang termasuk kritikan dan bantahan para ulama terhadap metode-metode yang diterapkan oleh Yahya Al-Hajuri dan Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari dan yang bersamanya ketiga itu. Termasuk di antara yang diingatkan oleh para ulama dari cara-cara dakwahnya Yahya Al-Hajuri dan Muhammad Al-Imam, keinginan mereka untuk menjadikan ma'had-ma'had yang ada di Yaman di bawah pantauannya. Di bawah pantauannya. Tahta isyraf. Haula. Di bawah pantauan. Ya, mereka. Ma'asyara ikhwah rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan masalah ini, harus dibedakan mana yang namanya koordinasi yang maknanya tanasuh, saling menasihati. Ini dianjurkan. Dianjurkan. Ya. Ustadz Fulan yang ada di wilayah Fulan yang memegang pondok, terjadi kesalahan. Ya. Terjadi kesalahan. Terjatuh dalam kesalahan. Apa kewajiban kita? Tegakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Sampaikan nasihat. Ya akhi, ana dengar antum melakukan ini. Sepengetahuan ana ini menyelisihi al-haq. Ini tidak boleh. Oh, jazakallah khair. Dan yang wajib yang dinasihati harus kembali kepada al-haq. Harus kembali kepada al-haq. Kalau dia tidak kembali kepada al-haq, maka ada tahapan-tahapan berikutnya sampai kepada tingkatan tahdzir. Karena dia menyimpang, setelah dinasihati, ternyata dia lanjut di atas penyimpangannya, maka ditahdzir. Ini tahapan yang ditempuh oleh para ulama. Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, itu bukan setahun dua tahun menasihati Abdurrahman Abdul Khalid. Bertahun-tahun. Bukan setahun dua tahun beliau menasihati Abul Hasan Ma'ribi. Dan orang-orang yang bersamanya. Yang menyimpang. Bertahun-tahun. Terus sabar Syekh. Namun mereka tetap berjalan di atas penyimpangannya. Maka keluar tahdzir. Beliau pun mentahdzir. Ini kewajiban kita. Di antara sesama para da'i, sesama para ustaz, ada yang bersalah dibenarkan. Ya. Ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Ya. Tapi kalau yang dimaksud koordinasi, maksudnya ente harus mengikuti arahan kami, lakukan, kalau tidak maka kami mentahdzir. Dalam keadaan ini tidak sejalan dengan bimbingan Al-Kitab was Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah, tidak sejalan dengan metode para ulama, maka ini bukan manhaj salafi. Mengikat ma'had atau mengikat seorang dai atau ustaz harus koordinasi kepada ustaz tertentu atau beberapa ustaz tertentu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apa yang terjadi di negeri Yaman? Semenjak Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, waktu itu beliau masih duduk di Damaj, sudah punya keinginan untuk mendirikan ma'had di Fuyush, ya, di agak di luar dari kota Aden, akan masuk pintu gerbang Aden, itu ada wilayah namanya Fuyush, beliau hendak mendirikan. Maka pada saat itu Yahya Al-Hajuri, ya, bersama dengan masyayikh yang lainnya, ya, Muhammad Al-Imam dan yang bersamanya, itu ingin mengikat ma'had atau markas Al-Fuyush tersebut. Bahwa markas itu harus di bawah pengawasan dan pantauan Al-Markazul Umm, ma'had pusat, yaitu Damaj pada saat itu. Harus di bawah pantauannya. Dan disetujui oleh Muhammad Al-Imam, Abdul Aziz Bur'i, dan yang lainnya. Kecuali Syekh Muhammad Al-Wasabi rahimahullah, beliau yang senantiasa membela Syekh Abdurrahman dari awal ketika itu. Yang tidak sejalan dengan orang-orang yang ingin menguasai markaz Al-Fuyush. Padahal ini Syekh Abdurrahman belum pindah. Nah, walhasil Syekh Abdurrahman rahimahullah pada awalnya beliau mengingkari cara dakwah apa sih seperti ini. Ya. Kok harus di bawah pengawasan, di bawah pengaturan, di bawah koordinasi dari para masyayikh itu? Kalau syekh-syekh itu menyimpang, berarti ma'had-ma'had pun akan ikut menyimpang karena di bawah pengawasan mereka. Jadi ini bahayanya kalau kemudian koordinasi itu harus kepada satu orang atau beberapa orang tertentu. Kapan dia menyimpang, akan menyimpang seluruh ma'had. Karena mereka harus mengikuti komando. Yang tidak mengikuti, tahzir atau disikapi. Ini yang diinginkan oleh Yahya Al-Hajuri pada saat itu. Syekh Abdurrahman menolak. Tapi terus ditekan. Tekanan demi tekanan. Akhirnya dengan terpaksa Asy-Syaikh Abdurrahman rahimahullah menandatangani. Dan beliau sempat mengumpulkan ikhwan-ikhwan salafin Aden, khususnya para pengajar Yasin Al-Adani, Nasir Az-Zaidi, Zakaria Al-Adani, Fahad Sulaimani, dan yang Ahmad Mashbah. Ya. Fahad Sulaimani meninggal rahimahullah, itu sempat dikumpulkan menyampaikan hal ini bahwa ma'had ini, ya, dalam pantauan para masyayikh. Ya. Syekh Abdurrahman berhusnudzan, ya, tapi akhirnya ini akan berakibat suatu saat nanti akan kita terangkan insyaallah. Akibat dari keterikatan dan ketergantungan ini harus dengan pantauan dan bimbingan mereka dalam keadaan sudah terikat, akhirnya itu sangat mempengaruhi sikap-sikap dan prinsip-prinsip Syekh Abdurrahman yang sangat condong sekali kepada pemikiran-pemikiran Muhammad Al-Imam dan tidak berani menyikapi Muhammad Al-Imam. Ini bahayanya at-tabaiyah, ketergantungan, keterikatan. Maka ketika disampaikan Syekh Abdurrahman, kata Yasin Al-Adani hafizahullah, ya Syekh, ahammu syai' indana iqamatu markaz ala sunnah. Kan yang terpenting bagi kita ini mendirikan markaz yang berjalan di atas sunnah, di atas prinsip salaf. Tidak perlu ada keterikatan kepada yang lain. Ini nasihat Syekh Yasin ketika itu. Akhirnya Syekh Abdurrahman terpaksa menandatangani. Ketika awal kali pembukaan markaz Al-Fuyush, maka Syekh Abdurrahman menyampaikan kalimatnya. Di antara yang disampaikan, beliau mengatakan, "Hadzal markaz tahta nadari masyayikh al-Yaman wa huwa mutafarri'un 'anil markazil umm, markaz dar hadith damaj wa andur al hadith ma'bar hudaida wa damar mafraq hubaysh. Bahwa pondok ini, markaz ini itu di bawah pantauan Masyaikhul Yaman, dan ini cabang dari pondok pusat yang ada di Damaj dan cabang dari pondok-pondok yang lain yang di Ma'bar, Hudaida, Damar, Mafraq Hubaysh milik Abdul Aziz Al-Bur'i. Wa uqsimu billahi al-azim law talaba minni al-masyayikh an arhal min hadha al-makan la rahaltu. Aku bersumpah dengan nama Allah, kalau seandainya para masyayikh itu meminta aku untuk meninggalkan ma'had ini, aku akan tinggalkan. Sampai seperti itu. Jadi betul-betul diikat. Orang yang mengetahui perjalanan markaz al-fuyush, ya, itu al-Syeikh Abdul Rahman rahimahullah benar-benar tidak bisa mengutak-atik ma'had itu tanpa pengawasan dari, tanpa izin atau dari mereka, para masyaikh itu. Tidak boleh. Ya. Dan itu dipantau melalui ada seorang, ya, yang dia donatur besar. Dialah yang membangun Ma'ad Fuyush dan yang lainnya, seorang bernama Muhammad Al-Fari' Al-Wusabi, lalu dia menaruh wakilnya di situ yang bernama Dawud Al-Wusabi untuk melihat kondisi Ma'ad. Syekh Abdul Rahman tidak bisa berbuat apapun, semuanya harus koordinasi ya. Sampai masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan masalah agama, masalah kipas angin, masalah AC, masalah genset, ya, masalah ingin membuat apa itu pelindung untuk mobil-mobil bisa agar tidak terkena panas matahari, semuanya harus berdasarkan pengaturan. Ya. Sempat ada yang menyelisih, dibentak oleh si Dawud Al-Wusabi ini, perwakilan Muhammad Al-Fari. Siapa Dawud Al-Wusabi ini? Seorang yang masih tidak jelas. Tidak jelas, manhajnya tidak jelas. Bahkan dia termasuk kebiasaannya makan qat. Tahu qat? Ini Dawud Al-Wusabi. Makan qat. Oh iya, tadi sempat kita singgung pelajaran siang hari. Ini, kerjanya makan qat. Nah, Masya Allah, orang seperti ini mengatur Syekh Abdul Rahman. Luar biasa. Bukan da'i. Ya, kalau istilah kita bukan ustaz. Gitu. Mengatur Syekh. Tidak bisa ngapa-ngapain. Di bawah kontrol. Baik. Masya Allah, rahimahumullah. Ini yang terjadi. Sampai berkali-kali Syekh Abdul Rahman itu mengeluh. Beliau selalu mengatakan, la nastati an naf'ala syai'in fil markaz illa an tariq Muhammad Fari'. Kita enggak bisa berbuat sesuatu markaz ini kecuali melalui izin dari Muhammad Fari'. Mengeluh beliau, enggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Sudah ada kontrol. Kamu harus begini, kamu jangan begini. Kamu lakukan ini, kalau tidak maka kamu begini. Nah. Hati-hati dengan sistem-sistem dakwah seperti ini. Ini bukan dakwahnya para masyayikh. Nah. Sampai suatu ketika Syekh Abdul Rahman karena tidak bisa menyingkirkan Muhammad Al-Fari' ini, sampai beliau sempat mengatakan, atamanna an ta'tiya daula tafsiluna min ha'ula biduni safki dima faqad ashba'una bil istibdad. Ya. Saya berharap semoga pemerintah ingin ikut campur. Ya. Sehingga menjauhkan kita dari orang-orang seperti ini. Tapi tanpa pertumpahan darah. Sungguh mereka telah membuat kami lelah dengan tindakan sewenang-wenang yang mereka lakukan. Nah. Ketika awal kali Syekh Abdul Rahman turun ke Fuyush. Dari Damaj, beliau hendak pindah ke Fuyush. Beliau hendak membangun masjid. Ya. Beliau hendak membangun masjid. Pada waktu itu, ya, karena ini sudah dipantau, Muhammad al-Imam dan yang bersama yang tidak ridha. Tidak boleh membangun masjid di luar tanah yang dimiliki oleh Muhammad al-Fari'. Tidak boleh. Nah, Apa alasan mereka? Hatta tajtami al-kalimah. Sampai terjadi koordinasi kesepakatan para masyayikh yang sudah memantau itu. Hah? Sampai mereka musyawarah, sepakat, nah baru boleh. Masya Allah, koordinasi. Ya. Akhirnya tidak boleh. Syekh Abdul Rahman tidak boleh mengutak-atik kita. Nah. Tapi Syekh tetap berusaha. Dan beliau meminta nasihat kepada Syekh Rabi' dan Syekh Ubaid. Pada saat itu. Hafizahumullah. Ya. Maka beliau tetap ingin membangun masjid. Yang luasnya 10x10. Itu masjid lama. Kalau yang sekarang kan setelah itu dibangun masjid besar di tanah Muhammad Al-Fari'. Sebelumnya masjid lama. Nah. Dilarang oleh Muhammad Al-Imam. Ya. Maka beliau bertanya, bermusyawarah. Beliau tanyakan pada Syekh Rabi, tanyakan pada Syekh Ubaid. Apa kata dua syekh ini? Ibni masjidan kharija ardiyat Muhammad Fari' wa la tubali bihim. Bangun masjid di luar tanahnya Muhammad Al-Fari' itu. Jangan kamu pedulikan masyayikh itu. Jangan pedulikan masyayikh itu. Keterikatan apa seperti ini? Semua harus tergantung pada masyayikh. Apa kata Syekh Rabi? Jangan pedulikan mereka. Bangun masjid. Masya Allah. Syekh ternyata tidak menganjurkan untuk koordinasi kepada masyayikh itu. Syekh ternyata menyimpulkan bahwa tidak boleh ada keterikatan pada orang tertentu di dalam dakwah ini. Barakallahu fikum. Dan bahkan ketika itu Syekh Rabi marah sekali. Ya. Ketika Muhammad Al-Imam dan yang bersamanya terus ingin memantau dan ini mengilzam, mengharuskan pada Syekh Abdul Rahman bahwa segala hal-hal yang berkaitan ma'fuyush harus di bawah bimbingan mereka, di bawah izin mereka. Nah, sehingga dituntutlah Syekh Abdul Rahman untuk menandatangani itu di Damaskus. Sampai berita ini pada Syekh Rabi. Apa kata Syekh Rabi? Hadza laysa minan nushhi lid-da'wah bal inna wara' al-aqmah ma wara'aha. Ini bukan nasihat dalam dakwah ini. Ini bukan cara menasihat dalam dakwah. Bahkan di balik sesuatu yang tidak diketahui ada sesuatu lagi. Artinya apa? Pengaturan ini ada sesuatu di baliknya yang mereka inginkan. Dan beliau juga mengatakan kepada Syekh Abdul Rahman ketika itu, intabih, intabih. La taltazim bi ayyi syartin yutalibunaka bihi. Hati-hati. Jangan engkau ya, mengikuti syarat apapun yang mereka minta kepadamu. Tak boleh. Nah. Tapi itu, Syekh Abdul Rahman ini lemah. Ya. Didesak, didesak, didesak, akhirnya tanda tangan. Lemah beliau. Mengapa sampai keluar, ya, keluar fatwa Syekh Ubaid terhadap beliau, pada saat beliau masih hidup ini. Semoga Allah mengampuni, kita semua mengampuni beliau. Nah, ya, karena seperti ini sikap-sikapnya, lemah dalam menghadapi Muhammad Al-Imam. Sampai Syekh Ubaid mengatakan, hadza mughaffal, la yasluhu litadris. Ola yasluhu lid-da'wah. Ini orang mughaffalin. Lalai ini orang. Ya. Orang ini tidak sepantasnya untuk berdakwah. Mudah diarahkan. Disampaikan ultimatum dari para masyayikh. Ikut aja. Tanpa mempertimbangkan. Ini sejalan dengan Al-Kitab Sunnah. Ini seperti ini manhajus salaf. Kemudian. Berjalan waktu. Selesai ma'had al-fuyush di bawah pantauan para masyayikh itu. Berpindah ke ma'had yang ada di Syihr. Yang dibangun oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i. Semoga Allah beri hidayah kepada beliau. Juga diikuti. Harus tanda tangan. Harus di bawah pantauan mereka. Pada saat itu, Syekh Abdullah cukup dekat dengan saya. Sehingga kalau saya ke ke Madinah sering bertemu. Semoga Allah berhidayah. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah, Syekh Abdullah ini sering mengeluh, ya, menyampaikan ke orang-orang dekatnya, Syekh Muhammad Ghalib dan yang lainnya, bahwa ini masyayikh ingin menjadikan ma'asyir di tahta isyrafihim, di bawah pengawasan mereka, di bawah bimbingan mereka, koordinasi mereka. Tapi Syekh Abdullah menolak. Kenapa beliau menolak? Karena beliau meminta arahan Syekh Rabi' dan Syekh Ubaid. Hafizahumullah. Mendengarkan itu semakin marah Syekh Rabi'. Nah, sampai satu ketika kata Syekh Rabi', karena sudah berlanjut terus ini. Ya. Selesai fuyush, berpindah ke syihr. Apa kata Syekh Rabi'? Eish hadal hirs ala tabi'iyah. Indakum hizbiyah. Oh, eish ma'akum. Ada apa ini? Kata beliau. Ya. Begitu semangatnya mereka untuk mengikat ma'had-ma'had itu. Ya. Kalian ini punya hizbiyah, Pak. Apa yang ada sama kalian? Kalian ini punya hizbiyah. Harus diikat dengan masyarakat itu. Nah. Ma'asyarul qarimakumullah. Ini semua peringatan dari para ulama. Hati-hati dengan dakwah ini. Tidak boleh ada sistem untuk mengatur dakwah yang ada di wilayah yang lain mengatakan kamu harus begini, orang ini harus dinonaktifkan. Tidak boleh berdakwah sama sekali. Baik di kalangan salafin atau di tengah kepada orang-orang awam. Ada ikhwan punya kemampuan buka bahasa Arab. Tidak boleh buka walaupun pelajaran bahasa Arab. Sistem dakwah seperti apa ini? Mana hujahnya, mana dalilnya dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk memperbaiki kondisi dakwah kita. Harus berjalan di atas bimbingan para ulama. Harus berjalan di atas bimbingan para ulama. Prinsip-prinsip dakwah harus berjalan di atas prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh para ulama. Sebab jika tidak demikian, setiap ma'adin harus di bawah pantauan orang-orang tertentu, maka akan menimpa kita seperti yang telah menimpa negeri Yaman itu. Wallahul musta'an. Yang wajib bagi kita ya ikhwan, saling menasihati. Ana ini bukan orang maksum. Bahkan ana selalu merasa ana ini tidak pantas untuk membuat ma'had. Apalagi mau dikatakan sebagai orang berilmu. Ana terlalu banyak kekurangan. Kadang-kadang gelar ustadz itu bagi ana itu tidak pantas rasanya. Nah. Kita punya banyak kekurangan ya ikhwan. Kita selalu terjatuh dalam kesalahan ya ikhwan. Tapi yang wajib di antara kita adalah saling menasihati. Ana salah, nasihati ana. Ana menyelisihi jalannya para ulama, bimbingan para ulama, segera nasihati. Kalau saya menyelisihi para ulama, lalu saya dinasihati, tidak mengindahkan nasihat, tahdir. Tahdir ana. Nah, maka dengan jalan saling menasihati, mengarahkan kepada al-haq, siapa yang bersalah kita berusaha menyelamatkan, bukan ketika orang bersalah akan jatuh ke dalam jurang ditendang sekalian biar jatuh. Tidak seperti itu tariqah dakwah kita. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dan ini yang diingatkan oleh para masyayikhuna. Nah, ada hal-hal yang belum ingin saya sebutkan. Barakallahu fikum. Dan akan ada waktunya. Nah. Dan di antara al-qawaid disebutkan oleh para ulama, laisa kullu ma ta'lamu yunshar. Tidak setiap apa yang kamu ketahui harus disampaikan. Tidak setiap apa yang kamu ketahui harus disampaikan. Namun ini nasihat. bahwa dakwah kita di Indonesia ini harus dengan bimbingan para ulama, harus berjalan di atas metode para ulama. Kalau berjalan di atas metode para ulama, siap kita berjalan. Namun kalau menyimpang dari bimbingan dan metodenya para ulama, walaupun 1001 ustaz, saya akan menyelisihi mereka. Saya akan meninggalkan mereka. Saya tidak peduli. Saya lahir ke dunia ini sendirian. Dan saya akan mati sendirian. Saya akan dibangkitkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sendirian. Dan saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala juga sendirian. Tidak perlu koordinasi dengan yang lain. Nah. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, harus ada pembenahan bimbingan para ulama. Falan yas'ada bil ulama'i illa man ata'ahum. Tidak akan berbahagia bersama dengan para ulama kecuali yang mengikuti mereka, menaati mereka, dengarkan arahan mereka, baru kita terapkan. Adapun kamu harus begini, kalau kamu tidak begini, maka kami akan menyikapi kamu. Ini bukan metode para ulama. Dan ini bukan metode al-manhajus salafi. Nah. Barakallahu fikum. Saya minta maaf kepada antum karena agak panjang. Ya. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Mungkin suatu saat insyaAllah akan kita lanjutkan. Namun semoga apa yang ana sampaikan pada malam hari ini bisa membuka wawasan kita tentang apa sebenarnya manhaj salafi ini. Ya. Apa sih itu al-manhaj salafi? Ya. Manhaj salafi bukan hanya sekedar orang mengaku sebagai salafi. Nah, jangan sampai kemudian kita mengatakan kita berjalan di atas manhaj salafi, ternyata prinsip-prinsip kita tidak berjalan di atas manhaj salafi. Tidak berjalan di atas bimbingan nasihat para ulama. Ini berbahaya. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang zahir dan yang batin. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing kita kepada al-haq dan mengarahkan kita untuk senantiasa berjalan di atas bimbingan dan metode dakwahnya para ulama us-salaf yang dahulu dan yang sekarang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ana minta udzur kepada al-ikhwah, ba'da al-isya la astati' an udarris hadhihi al-lailah. Barakallahu fikum.